bagus. Bagus juga sih, biasanya hampir pakai karpet merah atau udah. Duitnya gak cukup buat beli karpet gitu. Gak bisa buat beli karpet juga. Apa? Ah itu makanya biasanya kita ke lantai 3 dulu baru turun ke lantai 2. Karena kan gak bisa gitu. Oke. Ya, kalau biasanya kita ngaji ngaji buku ini penggalan-penggalan kecil-kecil dan kita tidak tahu kapan selesainya. Mungkin bayangan saya nanti selesainya ketika menyelesaikan buku ini dengan cara baca kita biasa itu sebagai kampung buku peributan bulan. Tidak tahu bulan dari mana. Oke, baik. Makasih dan hari ini kita kedatangan Mbak Rika. Mbak Rika ini udah aktif di Pakayan. Sekarang dia sebuah di psikologi. Enggak tahu S1 apa ya? Oh, psikologi juga. Jadi hati-hati, jangan di jalan cuman. Tapi buat Mbak Rika, psikologi kalau ini non-kolas. Biar psikologi apa? Selesai membaca, menerjemahkan, dan kita berharap hari ini dari dua hal dari Mbak Rika beliau bisa bercerita tentang keutuhan buku ini secara utuh, lalu kemudian kita mau tahu personal reflection, jadi refleksi personal beliau dengan buku ini. Jadi kalau selama ini yang kita lakukan adalah kita membaca menggarap-menggarap, bukan menggarap, kita membaca secara utuh buku ini dari awal, tetapi setelah selesai satu tema, tema kecil, tidak terlalu besar dari buku, lalu kemudian kita akan berpindah untuk melakukan refleksi teoritis ke dalam diskursus studi Quran dan studi hadis. Itu yang selama ini kita lakukan. Nah, tetapi hari ini edisi spesial kita akan mencoba melihat buku ini secara utuh. Jadi bagian refleksi studi Quran studi hadisnya kita tunda ke depan atau nanti kalau ada kesempatan di akhir saya bicara sedikit 5 atau 6 menit. Ditandai dengan 5 atau 6 menit saya sudah coba lipat. Oke, satu. Kemudian yang kedua, berbalikan dan teman-teman, ini saya kasih pengantar singkat dulu. Kenapa kita di dalam studi Quran dan hadis tertarik dengan buku ini? Di grup itu jadi sempat cerita ya, sekian tahun yang lalu, saya mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Saya lupa persisnya, mungkin jadi ada siapa yang datang ke saya membawa buku Muhammad Karim Fawaz. Muhammad Karim Fawaz, judul bukunya itu Kalamullah Ajian Ibu Syafiah Hidup Tuhan yang Azim. Jadi judulnya Kalamullah. Kalamullah Ajian Ibu Syafiah ini fenomena kelisanan dalam Quran waktu itu untuk Al-Quran, dalam Quran waktu itu untuk Al-Quran. Jadi buku dan di buku itu dia menyebut literatur disebut Walter Hunj. Tulisannya kan Walter Hunj. Yang dia maksud adalah buku ini Walter Hunj. Jadi Muhammad Karim Kawas itu menggunakan buku ini sebagai teori dasar untuk menjelaskan fenomena awal, menjadi fenomena awal kelisanan Al-Quran. Tidak lama sesudah itu, lalu kemudian kita ketemu bukunya Gregory Scholar, Oral and Written in Early Islam. Buku itu juga pada beberapa kesempatan mengutip Walter Ong ketika dia mau membicarakan tentang fenomena kelisanan Tuhan di masa awal. Sesudah itu berbeda dengan yang Karim Kawas, pada Gregory Scholar dia juga menghubungkannya dengan fenomena Talmud, termasuk fenomena hadis. Dari dua buku itu kita tersadarkan bahwa ada yang selama ini miss di dalam diskursus kajian Quran dan kajian hadis kita, yakni fenomena awal Quran dan hadis. Selama ini Quran dan hadis itu kita selalu lihat sebagai fenomena teks, dan teks yang kita maksud itu juga lompatannya jauh sekali, bukan dari tulisanan ke tulisan lalu printer, tapi kita memoncak langsung kepada printer teks. Jadi kalau mungkin barikan nanti bisa cerita, itu sudah fase ketiga ya. Jadi itu sudah fase ketiga. Jadi yang kita kenal Quran dan hadis itu sudah fase ketiga sebagai sebuah teks yang kita kenal selama ini. Padahal kalau kita membaca teks saja, kalau kita bahas Gregory Scholar, kita bisa lihat bahwa itu ternyata fenomena awal. Jadi ada tiga fase di depan, kedua fase di sebelumnya yang selama ini tertinggalkan. Tidak kita sentuh sebagai bagian dari diskursus studi Quran dan studi hadis. Maka sejak saat itu kita berpikir untuk mulai. Habis itu kan muncul macam-macam, habis itu muncul siapa? Andreas Burke. Ya, gue yang terakhir Burke ini. Andreas Burke lalu dia bicara tentang redefining the borders of tafsir. Jadi mendefinisikan ulang batasan-batasan tafsir. Redefining the borders of zamra di tafsir. Ya. Mendefinisikan ulang batas-batas zamra di dalam diskursus tafsir. Di situ dia memperkenalkan tiga ruang baru studi tafsir, dan salah satunya adalah oral tafsir. Nah, beda dengan yang punya siapa? kita berkait kedua dan Gregorius Solerta yang bicara tentang fenomena awal. Gorka mau mengatakan bahwa fenomena kelisanan Quran itu ternyata masih bertahan sampai sekarang. Jadi proyai proalim di Bali juga nih ibu di pesantren tahu kita juga pesantren itu kan proyai itu kan mojo sambari kitab tafsir ibu ceramahnya itu setengah jam. Oh, si Wiswa itu bukan orang. Orangnya itu bisa setengah jam, padahal yang dibacanya sudah 3-4 baris. Saya tidak mau menunjuk dia yang di sini. Kalau yang di sini lagi, dia udah baca teks langsung moral. Anda jangan begini kan saru-saru macam-macam. Saya pakai peci, jadi ngomong saya serius ini, nggak saru. Ya, tapi Pak Gorka mau katakan bahwa ternyata fenomena kelisanan di dalam diskursus tafsir dan hadis itu tidak hanya fenomena fase awal, itu juga fenomena sekarang. Nah, berarti sampai di situ, maka lalu kemudian sejak sekitar 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, ngajinya lama sekali. 2 tahun yang lalu kita kita punya inisiatif. Oke, kalau itu lupakan buku anak, kita baca teori-teori dasarnya. Wah, kita sepakati lalu kemudian kita sama-sama baca. Jadi sama-sama belajar berarti kan. Saya juga belajar membaca buku ini. Jadi sambil belajar sama-sama teman-teman, kita belajar sama-sama melihat apa sih yang dijelaskan Allah tentang kelisanan dan keaksaraan. Lalu kita coba refleksikan ke dalam studi Quran. Tentu refleksinya tidak selesai dan betul-betul praktisnya juga kita masih perlu diskusikan. Nah, hari ini special day, hari spesial. Saya hanya mengantarkan, walaupun di poster itu gambarnya saya dan Mbak Ika juga. Tapi kata teman-teman harus ada gambar bapak, ya sudah ada bapak. Kan yang di bawah hanya buat pas takutin nyamuk atau gitu kan. Oke, hari ini spesial waktu saya serahkan kembali kak sampai monggo sampai jam 10 saat waktunya jadi sampai jam 10 kita monggo mau setengah jam mau 45 menit mau ya mungkin sekitar 45 menit kan. Oke, 15 menit gak apa-apa, nanti sesudah 15 menit kita lanjutkan dengan 15 menit kedua. Saya terkenal moderator yang pandai mengandung, pandai mendesak gitu. Monggo, ya kita minta Mbak Rita bercerita sepenuhnya tentang apa sih buku ini sebenarnya. Mungkin ini cuma kayak versi lisannya aja dari yang saya tulis, nggak benar. yang baik di dunia. Saya pertama kali ketika membaca buku ini, seperti tadi saya bilang, sebenarnya sudah suka membaca, tapi nggak pernah terlalu apa ya memberi makna yang lebih pada kegiatan ini. Karena saya lihat juga banyak orang-orang yang bisa kayak mencapai sesuatu, pintar apa tanpa dia harus banyak membaca. Misalnya kalau saya punya teman-teman seniman gitu kan, atau teman-teman kalau pernah dengar tentang masyarakat samin itu kan yang nggak mau sekolah itu, saya juga dengar mereka itu banyaknya nggak bisa membaca. Tapi kalau kita tahu bagaimana pandangan mereka terhadap dunia, filosofi mereka terhadap ini, itu sangat dalam dan apa ya, sesuatu yang bagi saya, oh ternyata bisa ya itu orang mencapai ini tanpa dia harus membaca, tanpa harus banyak wawasan dalam hal literatur. Tapi saya teman-temannya seperti yang sudah disebutkan sama Pak Rafiq, saya psikologi dan berbeda sebenarnya dengan kebanyakan yang dipikir orang mengenai psikologi ya. Kalau dengan psikologi lah maksud dengarnya yang abnormal gitu. atau biasanya saya diminta suruh ngeramal ini ya, ini karena saya orangnya kayak apa gitu juga. Tapi kalau saya psikologi lebih ke ini mempelajari tentang bagaimana orang berpikir. Di psikologi bidangnya bidang psikologi kognitif namanya. Nah, buku Om ini bagi saya sangat bermakna dalam hal itu juga. Saya jadi lebih bisa memahami apa perbedaan antara orang bisa dan orang yang literate gitu dalam hal berpikir itu sendiri. Satunya ini ketika ini Om bilang bahwa ciri dari masyarakat lintah adalah mereka sangat kontekstual ya. Mereka nggak punya logika di luar logika yang dibentengkan oleh konteks itu sendiri. Contoh yang dia kasih itu adalah penelitian dari seorang neuropsikolog namanya Luria. Si Luria ini meminta beberapa orang yang punya latar belakang kelisanan primer, jadi mereka sama sekali tidak tahu baca tulis di sebuah desa di Rusia atau di mana kalau nggak salah saya lupa. Dia diminta untuk mengkategorikan beberapa benda. Benda itu misalnya ada sabit kalau nggak salah, sabit, kapak, kayu dan apa lagi gitu kan. Nah kalau orang-orang yang sangat lisan, bagi mereka kalau orang-orang yang kayak kita ya yang sudah makan sekolah itu biasanya tahu oh kategorinya berarti perkakas, peralatan dan ini kayu itu nggak masuk kategori perkakas. Tapi bagi orang-orang yang sangat lisan, perkakas yang kayak kapak, apa namanya beriung itu hanya berarti ketika dia ada konteks, konteksnya adalah kayu. Jadi dia akan mengkategorikan ketiga benda itu bersama dan mungkin akan menyisihkan misalnya sabit karena sabit nggak terlalu efektif buat motong kayu misalnya, sabit buat motong rumput. Jadi ada cara berpikir yang berbeda. Nah dalam konteks psikologi ini penting untuk dipahami karena misalnya kalau kita pernah dengar mengenai tes IQ gitu ya, intelligence itu adalah tes yang didasarkan pada konsep kecerdasan orang yang sudah berpengalaman. Makanya akan banyak sekali apa namanya tes yang menguji tentang kecerdasan verbal, tapi verbalnya adalah verbal orang-orang yang sudah makan sekolah, makan buku gitu. Walaupun sekarang sudah ada perbaikan juga ya mengenai apa mencoba membuat tes IQ yang lebih bisa digunakan untuk beragam konteks budaya dan situasi, tapi awalnya seperti itu. Dan Om juga cerita di sini bahwa kita nggak bisa mengukur kecerdasan orang lisan itu berdasarkan alat-alat ukur yang kita punya sekarang karena jadi nggak akurat gitu. Ini bukan apa namanya, bukan alat yang pas untuk mengukur mereka. Itu juga salah satu contoh yang membuat saya akhirnya paham cerita dari teman saya yang lain di Papua ya. Dia bilang kalau orang Papua itu ditanya misalnya satu roti dibagi dua itu jadi ada berapa, dia bilang ya hasilnya dua karena tidak ada dua roti yang bisa jadi konsep setengah gitu ya, masuk matematis setengah itu bagi mereka sudah bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak tergapai, bukan karena mereka apa lebih bodoh daripada kita, tapi memang logika berpikirnya jauh berbeda daripada kita orang-orang sekolahan gitu. Itu sih yang paling menarik bagi saya sebagai orang psikologi, hal-hal semacam itu. Terus yang kedua yang menarik juga buat bagi saya mengenai Om itu yang membuat saya juga akhirnya jadi lebih sabar membaca buku-buku buku non fiksi itu adalah kalau saya menerima pekerjaan ini sebenarnya juga udah agak ragu, aduh ini buku agak serius nih gitu, mau gak ya, karena saya apa ya agak enak olah tawaran dari mas Hesa di sini, terus dia saya terima aja lah. Walaupun saya minta, mas saya minta waktu agak longgar ya, karena ini bukan buku yang bisa saya terjemahkan. Oke, saya terjemahkan kan, pelan-pelan. Awalnya itu saya sempat bosan, ini apa sih, buku gak ini banget, itu soalnya gak menarik. Dan awalnya kan lambat sekali, dia cerita dengan detail mengenai karya, dia kan awalnya mereview karya-karya Homer, Homeros itu. Dia menyajikan kontroversi mengenai sebagian ahli linguis mengatakan ini karya lisan, sedikit lagi dilakukan ini bukan karya lisan. Nah dia menyajikan bukti-bukti mengapa menurut dia karya-karya si Homer ini adalah karya-karya lisan. Awalnya begitu itu sedikit demi sedikit sih buktinya seperti ini, misalnya ada kata-kata yang berulang-ulang gitu kan, ada saya lupa istilahnya di sini, tapi penyifatan yang berlebihan, misalnya kalau yang namanya putri harus selalu cantik, nggak ada putri yang ya biasa aja wajahnya standar gitu, nggak ada. Jadi putri pasti cantik, pangeran pasti gak berani misalnya. Itu karena kalau menurut om salah satunya adalah karena benak lisan, otak lisan itu dia kan harus menyimpan semua informasi ini tanpa ada alat bantu kan. Kalau yang mengalur sangat dan tulis aja ingat, karena otak lisan nggak punya alat bantu itu, dia harus menemukan cara lain untuk menyimpan informasi itu. Jadi itu sebabnya dia keberlebihan itu sesuatu yang kan nggak semua putri juga sangat cantik berita gitu, tapi itu harus ditaruh seperti itu agar kita bisa mengingat. Secara psikologis ini masuk akal karena memang kita cenderung ingat hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang standar biasa yang normal-normal aja itu biasanya akan mudah hilang dari ingatan kita. Tapi hal-hal yang ekstrim, sangat baik, sangat buruk, itu cenderung lebih melekat di otak. Itulah sebabnya lagi-lagi saya baca ini terus itu kan awal-awal sangat membosankan bagi saya. Tapi terus begitu dia mulai menyampaikan hal-hal yang dia dapatkan dari bukti-bukti itu, mengapa apa implikasi kelisanan itu kepada bagaimana dunia yang kita sekarang bergerak dan bagaimana hidup teknologi itu juga sampai sejauh ini, saya baru tersadar, ini ternyata yang menyebabkan misalnya tulisan itulah yang membuat kita mungkin memiliki kemajuan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Karena menurut kami nggak mungkin misalnya kemampuan berpikir abstrak itu tanpa kita punya alat bantu yang berupa tulisan untuk menyimpan segala informasi itu. Misalnya itu. Tapi ya. Gitu dulu atau mau dengerin saya ngobrol lagi? Oh. Tadi saya bilang saya bosan kan awalnya, tapi terus kemudian saya menemukan hal-hal yang menarik lagi, misalnya begini. Saya selama ini kalau baca buku antropologi mengenai orang, misalnya peneliti luar negeri yang datang ke Indonesia dan mereka kemudian menceritakan apa temuannya atau apa kesan-kesannya dengan orang Indonesia, yang saya selalu merasa heran adalah kenapa saya selalu bisa merasa berempati atau malah saya paham yang dirasakan oleh para peneliti itu. Jadi saya kebingungan mereka, misalnya kenapa sih orang Jawa itu kok senang cakruan apa diem bengong doing nothing gitu kan, doing apa-apa itu saya sering merasakan hal yang sama dengan tetangga saya nggak paham kenapa sih orang melakukan hal kayak gini. Dan bukan hanya itu, cuma salah satu contohnya, banyak hal yang saya merasa saya ini kok terlalu berat ya pikir pola pikir saya. Dan itu bukan hanya saya berbicara, ada juga orang yang ngomong seperti itu pada saya. Misalnya tante saya bilang, kamu tuh cara berpikirmu terlalu berat, hanya pada saya seumur hidup belum pernah ngomong lagi. Jadi sih cuma ini aja, tapi saya baru sadar setelah om bilang bahwa jangan-jangan perbedaan antara barat dan timur itu lebih tepat bila kita sebagai perbedaan antara kelisanan dan keaksaraan. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang walaupun sudah kenal baca tulis, tapi menurut kalau dilihat dari ini, di analisis pakai bukunya Om, sebenarnya masih menyimpan sisa kesalahan yang sangat besar. Salah satu indikasinya adalah ini, dari betapa sistem pendidikan kita masih menekankan kepalan sangat-sangat besar. Itu adalah salah satu indikasi sisa kesalahan yang besar menurut Om. Dan sisa kesalahan yang besar ini akan ngaruh juga kepada cara berpikir pertama. Terus apa namanya, ya pola-pola kebudayaan yang kemudian secara simplistik karena dilihat kok ini orang Jawa tuh seperti ini, orang Timur tuh seperti ini, susi. Terus, oh ya, lagi-lagi ini saya ngomong soal tentang berpikir terus ya, karena saya psikologi. Yang sedang saya, sekarang saya sedang mengambil apa, S2 di psikologi, dan salah satu tesis saya cara berpikir dan bagaimana pengaruhnya terhadap misalnya sikap terhadap isu minoritas. Nah, dalam teori psikologi ada dua dalam diri setiap manusia ada dua jenis proses kognitif. Yang pertama yang disebut sistem satu. Sistem satu ini adalah sistem yang berisi pikiran-pikiran otomatis yang tidak disadari, yang kemudian biasanya berwujud intuisi atau nggak selalu intuisi sih. Misalnya begini, kalau kita dengar ya orang yang dekat dengan kita, misalnya ibu kita tiba-tiba menelpon kita kepada kita harusnya udah pulang jam 9 atau jam 10 belum pulang juga, kita dengar suaranya aja kita tahu oh ini marah ini kan. Itu kan tanpa proses berpikir kita nggak berpikir dulu, oh nadanya tinggi di bagian belakang berarti ibu sudah marah. Kita tidak berpikir secara sistematis seperti itu, tapi itu otomatis, sistemnya otomatis. Dan sistem yang otomatis ini akan disebut dalam teori dual system ini sebagai sistem satu. Sementara yang sistem dua atau pola berpikir yang lebih terstruktur analitis itu memakan waktu pertama, terus yang kedua itu memakan energi juga. Jadi kita cenderung lapar kalau kebanyakan mikir pakai ini, misalnya habis ngerjain soal matematika banyak, itu kita cenderung apal itu karena memang dia memakan energi. Terus yang ketiga memakan memori dan apa, tapi biasanya dia lebih besar kemungkinannya mencapai akurasi ketimbang yang sistem satu. Tapi sistem satu ini akan sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita harus mengambil keputusan atau mengambil penilaian, melakukan penilaian yang sifatnya nggak terlalu apa ya, cost-nya itu kalau kita salah itu nggak terlalu besar. Jadi itu adalah apa namanya, menurut saya yang banyak sekali apa ya, yang top. Nah, menurut saya kenapa sistem dua ini tidak terlalu banyak, kenapa cara berpikir yang analitis gitu dalam saya menilai suatu informasi hoax atau apa itu kurang dimiliki, itu juga karena sistem ini memang tidak bisa terus-menerus kita lakukan tanpa bantuan keputusan itu tadi. Jadi saya mikir, oh jangan-jangan itu sebabnya waktu saya kemarin penelitian saya melihat hasil dari para partisipan, padahal mereka adalah partisipan Universitas Negeri di Yogyakarta, jadi ada yang S2, S3 segala, tapi hasilnya adalah mereka kemampuan analisisnya termasuk buruk. Jadi hanya sekitar berapa persennya, 75% itu intuitif. Jadi mereka kalau mengambil keputusan itu berdasarkan afiliasi keagamaan. Jadi kalau kamu mayoritas, kamu akan cenderung tidak mendukung kebijakan-kebijakan politik yang cenderung menguntungkan bagi yang minoritas. Jadi macam itu, orang yang secara intuitif akan tanpa berpikir misalnya oh dalam demokrasi kan semua kelompok, semua agama kan memiliki hak hidup dan sama. Tapi orang-orang yang intuitif akan cenderung menyerah pada intuisi kelompok gitulah, intuisi kelompok ya. Misalnya kalau itu nggak menguntungkan diri saya nggak akan mendukung. Saya kayaknya itu mulai kemana-mana nih, harus di ini mungkin kalau adik nanya jawab akan lebih menyenangkan. Monggo ada teman-teman yang mau share, jadi ya lokasi saya maka sambil teman-teman berpikir jadi makasih Mbak Mika. Tapi jadi secara umum kan kita bisa lihat bahwa kerisauan dan keaksaraan itu bukan takdir dari ekosistem untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maju daripada sesuatu yang lain. Nggak tahu itu sih, karena dia sebenarnya bercerita tentang dua domain yang berbeda atau tahapan dan bukan berarti yang di sini more civilized, karena mereka bekerja dengan cara yang berbeda ketika mengkonstruksi pikirannya. Dan dalam Al-Qur'an itu menarik juga, karena selama ini kita melihat Al-Qur'an itu sebagai mungkin lebih banyak pada sistem yang kedua tadi kan. Jadi kita melihat Al-Qur'an itu sebagai teks yang sudah selesai. Padahal kalau dibaca dalam tradisi dan dalam konsep perisanan, dia sebenarnya merujuk kepada hal-hal yang sangat spesifik pada masanya. Mungkin begini, saya punya pertanyaan dari kamu juga tadi, belum teman-teman yang tanya juga. Kalau dalam peristiwa kerisanan, orang melakukan tuturan langsung, jadi saya ingin imajinasikan Nabi menyampaikan Tuhan sama sahabat juga. Dalam peristiwa kerisanan, peristiwa tuturan itu terjadi, penutur dan lawan tutur berada di dalam satu tempat, konteksnya langsung dipahami oleh penutur dan lawan tutur dalam sebuah peristiwa tuturan. Bagaimana pada masa kita sekarang, ketika kita tidak berada lagi di dalam peristiwa tuturan itu, jadi mungkin Mbak Rika bisa menjelaskan, ada problem psikologis gak itu? Ada isu, bukan problem, isu psikologis. Ada isu psikologis gak ketika lalu kemudian tuturan itu baik direkam dalam bentuk bunyi ataupun direkam walaupunnya dalam bentuk tulisan, kayak kasus kemarin kan? Kasus kemarin itu kan perdebatannya ini sebenarnya teks tulisan atau teks tulisan gitu kan? Ketika peristiwa kerisanan ini direkam dalam bentuk tulisan atau direkam dalam bentuk bunyi, tapi orang audiens tidak terlibat dalam peristiwa tuturan itu lagi, jadi masih bekerja nggak tentang konteks yang spesifik tadi? Gak berat-berat, kayak ujian disertasi. Apa yang dia performkan sebelumnya ke performa berikutnya persis samaan, terus kemudian itu direkam, ternyata enggak, ternyata yang disebut akurasi atau hafal 100% di dalam budaya lisan itu akan sangat beda dengan di dalam budaya literate, karena ya itu si penyaji akan sangat melihat apa namanya kondisi audiensnya. Audiensnya itu menginginkan apa, kalau dia nggak terlalu senang yang misalnya sedih-sedih ya dia akan lebih ceria kali ini. Juga bahwa ini ada cerita tentang sebuah suku di Afrika yang sangat lisan kan, dia punya silsilah gitu kan, silsilah suku-suku dan kemudian anak-anaknya si kepala sukunya ada umur 8 gitu. Dan kebetulan pada saat itu di Afrika itu juga ada catatan yang bisa dibandingkan, catatan dari orang Inggris yang sedang menjajah di sana. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian dibandingkan beberapa tahun kemudian, kalau si catatan nggak akan berubah, dia akan seperti itu aja. Sementara cerita lisannya, lain lisannya sekarang sangat berbeda. Tiba-tiba anaknya itu tinggal 4 atau berapa, karena ini menyesuaikan dengan siapa yang sedang berkuasa. Jadi ketika aku bertambah malah ya, misalnya anaknya harus 4, tiba-tiba jadi 7, karena orang-orang misalnya raja yang berkuasa selanjutnya dia ingin kayak memberi legitimasi bagi kekuasaannya. Yang dilakukan adalah dia mengaku misalnya anaknya siapa, tiba-tiba silsilahnya jadi nambah, yang setelah anaknya 4 jadi 7. Jadi ya apa ya, itu bisa hal-hal karakteristik tulisannya kayak itu harus sangat dipahami ketika kita berusaha memahami sebuah tuturan lisan, karena yaitu akurasi bisa sangat maris gitu, bisa sangat-sangat beda lah dengan kalau kita berhadapan dengan teks yang memang aslinya teks bunyi. Oke, menarik ya. Saya bagian terakhir itu saya sebenarnya mau memilih Pak Yai Mustaqim yang ngajar di wakaf gitu. Seberapa besar sebenarnya? Karena itu saya langsung yang di kepala saya putar tadi pas balikan cerita itu. Jangan-jangan itu yang membuat kenapa varian tiwakaf itu muncul di masa Nabi. Karena selama ini kita membayangkan bacaan Quran itu harus satu. Karena yang kita bayangkan adalah teks. Padahal pada peristiwa pewahyuan Quran itu dalam peristiwa lisan. Karena peristiwa bisa, maka perlian dari bumi itu bisa berbeda. Yang penting penutup dan tawang itu bisa memahami itu yang dimaksud. Ya. Oke, mau nggak Pak Yai Mustaqim? Ya. Tapi nggak muncul di situ ya, kalau mau kelihatan di situ. Bisa, di sana Pak Mustaqim. Biar orang tahu kalau saya orang kita diberkati. Gitu kan. Aku nggak banyak orang tadi. Ini aja. Jangan berbanyak. Jangan. Biasa satu. Maka itu buat Kiai Mustaqim. Teman-teman semua, kita bersyukur hari ini dapat banyak pencerahan terkait dengan isu literasi dan tulisan. Jadi yang ditanyakan Pak Taufik kepada Pak Rika, saya jadi pertama menanggapi dulu ya, tapi nanti saya ada pertanyaan buat Pak Rika dan Pak Taufik. Saya menanggapi, saya baru saja baca bukunya Al-Mu'awwidh ya, karena sedang mendalami tentang maqasid. Di dalam pengantarnya Al-Mu'awwidh itu menarik. Kenapa? Kata Imam Al-Syatibi, kenapa orang mau istinbatul ahkam itu diberi persyaratan tahu tentang maqasid syariah dan asbabul rahasia. Ditambah kemampuan tentang bahasa Arab. Orang yang mau melakukan istinbat. Tetapi ini kok tidak dipersyaratkan buat generasi awal Nabi dan para sahabat? Tidak perlu lagi tahu ilmu bahasa Arab bagaimana generasi itu. Ternyata penjelasannya kami tadi ada tentang isu kelisana. Para sahabat dulu memahami Quran tidak perlu pakai teori nasih masuk, sababun nuzul, apa itu kemudian tentang teori-teori bahasa, karena mereka langsung terlibat di dalam proses kelisana Quran bersama Rasul gitu. Itu satu yang saya coba hubungkan itu, dan itu menarik ternyata memang. Ketika yang kedua, mungkin pengalaman pribadi saya juga bisa jadi sampaikan tadi. Ketika kita ceramah, ya, ceramah satu disebut temanya beda karena audien beda, jadi beda juga ya. Ada variasi-variasi yang selalu bisa produktif di dalam proses kelisanan tadi ya. Makanya sampai kalau misalnya baca tafsirnya Pak Kuresihan yang tertulis sama mendengarkan di televisi, pasti ada sesuatu yang berbeda juga, tambahan-tambahan itu ya. Ini artinya betul ya, saya di satu sisi sepakat bahwa kelisanan sama ketulisan tadi ya, literasi itu bukan persoalan ini lebih maju, ini lebih mundur kan. Tetapi bagaimana dengan teori sejarah, Pak, bahwa sejarah itu basisnya biasanya selalu written itu gimana kira-kira, satu pertanyaan. Yang kedua, jadi kaitannya varian bunyi, saya sepakat, saya pernah mengajar ilmu kelompok bahwa kenapa muncul varian-varian bahasa lewat bacaan doa itu karena Nabi berinteraksi dengan suku-suku, kabilah-kabilah Arab yang tidak semuanya kabilah Quraisy. Jadi ada kabilah-kabilah yang non-Quraisy yang misalnya tidak bisa membaca fathah, misalnya di Malang Musa jadi Musi, Ta'aliya Musa Musi, Ta'aliya Isi, bukan? Nah, Nabi memberikan rukhsah itu. Nah, lalu itu terklaim sebagai sebuah varian qiraat, terutama di dalam qiraatnya Imam Hamzah itu selalu membaca apa imalah buat yang ada alif maksuahnya itu menjadi semacam kaidahan dalam ilmu doa. Dan apa faktanya seperti itu dan sampai sekarang diakui juga. Jadi ada problem karena masalah kelisanan sehingga bukan teh betul dari Pak Rofiq ya dalam hal ini. Tetapi kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Rofiq dan Pak Rofiq bahwa ketika kaitannya dengan problem kelisanan tadi setelah berpindah kepada tradisi tulis itu kan berarti ada banyak yang hilang, ada sesuatu yang hilang, kira-kira menjembataninya ketika terjadi pergeseran dari tradisi lisan ke tradisi tulis untuk bisa memahami makna sebuah teks tadi solusinya apa? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekalian aja ada lagi ya. Monggo. Lagi. Kalau urusan solusi kita jawab dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan saya masih ada hubungan dengan Mas. Sebentar Mas. Nama saya Hakam dari tulisan IHT. Jadi tentang ini apa namanya, bagaimana berawal dari pertanyaan teman tentang hasil wawancara itu ketika ditranskrip ke bentuk data tulis itu apakah sesuai dengan apa yang diucapkan, apakah sesuai dengan yang diucapkan atau paling minimal secara substansinya yang sama ya. Ini terkait dengan peralihan bahasa lisan ke bahasa tulisan yang apa namanya yang berhubungan dengan pertanyaan Pak Ustaz tadi. Jadi bagaimana solusinya tadi, jadi kalau saya mengkaitkan bagaimana data itu, apakah data itu yang gimana ya, data itu sesuai dengan ucapan hasil wawancara atau kita perlu peran untuk memparafrase. Itu yang jadi pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali. Terima kasih karena saya kira hari ini paling tidak bagi saya itu yang sangat ilmuan. Terima kasih. Alhamdulillah juga. Jadi sarannya pertama secara pribadi dulu Pak. Saya sekarang sedang menjadi kesana. Pokoknya di ada banyak tantangan yang saya hadapi. Para intinya nanti orang-orang mengatakan saya sudah menghayal. Nanti ya ini di kelas hampir setiap mata kuliah saya dibicarakan bagaimana kita membangun tentang tulisan Al-Quran. Saya kira itu lebih penting karena kita kontekstualisasi. Tapi ya itu saya bilang menghayal karena mereka mengatakan tidak ada data. Jadi nanti yang psikologinya juga berkembang, intonasi hilang dan lain sebagainya. Ya, saat sisi kiri sana yang Al-Quran itu nggak ada dan ya artinya akhirnya nanti saya dianggap ini menghayal. Kira-kira dalam proses Mbak Rica ini ada nggak tentang seperti itu dan kira-kira bagaimana mengatasinya atau mungkin tentang yang bagaimana ya yang saya bisa belajar. Nah, ya waktu saya menjelaskan bagaimana kisah itu orang-orang memahaminya seperti misalnya Sunan Kalijaga terbaca Sunan Kalijogo. Jadi ya tetap saja setelah ada tulisan itu, saya tidak tahu dinamikanya ini bagaimana, tetapi itu saja yang muncul dari kita Sunan Kalijaga dibaca Sunan Kalijogo. Nah, bukan aspek-aspek lainnya. Jadi yang saya katakan bahwa kelisahan itu yang ini, ya ini tulis kita ini kelisahan. Tapi yang selalu muncul sama teman-teman ini ya ini korban. Korban, kan bisa dikorban. Kayaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah kemudian menurut Pak Tika, nanti coba Pak Prof. Sejauh mana tulisan mencakup kisah? Ini saya masih maksudnya iya sejauh mana sebenarnya dia ini mencakupi apakah kata benar kata sampai bisa tidak bisa mencapai mewakili kisah. Kemudian dari Mbak Tika ini ada di akwal di organ ini gimana kali menawarkan ciri-ciri kisah itu. Nah, katanya boleh jadi nanti ada tambahan. Bahannya ini ciri-ciri kelisahan yang ya ini kan psikologi kita nanti fokusnya ke ya ada yang ini pak membantu sih saya bantu kan mungkin terima kasih. Oke baik terima kasih. Oke satu lagi satu dua banyak sekali kita bikin dua termen aja jangan lupa ya kita ada tiga lagi nanti tiga termen juga biar tidak lupa. Makanya saya menarik ketika Ingrid Bergman nulis nulis di beberapa saya nggak tahu di buku itu dia menulis existential before humanity. Yang dia maksud itu adalah bahwa orang-orang di masa Nabi itu dalam peristiwa sebuah kuburan ketika Quran disampaikan orang nggak mikir tentang bagaimana cara menafsir. Yang orang tahu bahwa ada teks untuk penjelasan. Kalau mereka dapat penjelasan dari Nabi selesai, kalau teks sudah jelas ya sudah selesai. Makanya disebut dengan existential before humanity. Jadi makna itu seringkali kita mengalami hal yang seperti itu sebenarnya. Kalau dan itu prinsip dari kelisahan menurut mereka itu kelisahan itu selama penutur dan lawan tutur sudah deal dan sudah paham sudah selesai sampai itu. Kalau dia tidak paham ya dia akan melakukan proses konfirmasi memberikan penjelasan tambahan dan seterusnya bukan satu. Kemudian untuk sejarah tadi saya nggak tahu ini butuh pengalaman. Saya bukan orang sejarah tetapi ketika saya membaca sejarah Quran. Kesimpulan saya sederhana, kita terprovokasi oleh konsep sejarah di Barat yang membedakan antara prehistoric dan historic yang ditandai oleh written, ditandai oleh tulisan. Padahal di dalam penulisan sejarah Islam ternyata itu tidak pernah mengenali. Jadi coba buka Tabari, coba buka Indonesia, ternyata penulis-penulis sejarah Islam tidak mengenal kategorisasi pre dan prehistoric dan historic. Kalau begitu di dalam sejarah Islam sebenarnya kalau bicara existential tadi sejak awal ada kesadaran yang tersimpan mungkin sistem pertama tadi yang tidak dikonstruk yang tidak terstruktur bahwa mereka tidak membedakan antara kelisanan dan tulisan sebenarnya. Makanya lalu kemudian ketika bahkan kalau membicara tentang konsep mnemonik itu kan kita sering bicara lagi kalau bicara sampai konsep mnemonik ketika tulisan terbentuk pun sesudah pascanya kita gunainya Fredrik bin Ahmad Al-Faladi orang masih menggunakan konsep mnemonik dengan memindah pola mnemonik. Jadi kalau dulu mnemonik ada pada huruf, sekarang mnemonik ada pada struktur kalimat. Dan itu terus berlaku pada saat pada saat orang menghafal Quran gitu kan, jadi apa terus terus bekerja itu polanya, mereka hanya mentransformasikan bentuknya gitu. Itu dan di Gregory Scholar itu clear sekali menunjukkan, Gregory menunjukkan bahwa bagaimana tulisan dan tulisan itu di dalam tradisi Islam itu sifat dasarnya adalah kolaboratif, disebut juga kolaboratif itu mereka saling saling mengisi. Jadi sangat berbeda sebenarnya memang dalam tradisi penulisan sejarah di sejarah di barat. Nah lagi-lagi karena itu maka saya melihat oh kalau begitu sangat signifikan kita belajar tentang tulisanan, karena kalau kita tidak belajar tentang tulisanan sebenarnya diskusi kita tentang sejarah Quran putus. Sejarah kita putus sih. Kita putus sejarah kita. Kita melompat jauh. Dan itu lebih customis menurut saya daripada yang lain-lain. Dan kita bicara anti barat kan, pokoknya masih pakai kategori begini sama customis. Saya soal anti barat kok. Oke, nanti Mbak Lisa kita membalikan ya. Jadi saya memberikan dari Mbak Lisa analisis bagaimana apa sih dampak dari transformasi, karena pertanyaan Musaqim, pertanyaan Hakam, pertanyaan Awi, pada beberapa hal hampir mirip tentang efek ketika terjadi transformasi dari tulisanan ke tulisan. Jadi kita bisa cerita tentang apa yang dari kita pahami dari teks dan apa ada pengetahuan-pengetahuan dari mereka. Apalagi karakteristik tambahan tadi. Terakhir saya selalu bilang begini, kalau ada bertanya solusi, itu seperti pertanyaan Cak Lontong di waktu misalnya. Jadi kata Cak Lontong, masalah itu adanya di problem dan satu-satunya jalan keluarnya adalah solusi. Kalau tambahan. Ada yang mas tadi ini ya, soal apa namanya transkrip gitu ya, wawancara. Ini kalau menurut saya sih, apakah keputusan apakah kita mau mentranskrip persis seperti tuturan aslinya atau konteksnya aja, bukan atau konsepnya aja di paraphrase itu sangat tergantung dari tujuan Anda melakukan wawancara dan mentranskrip. Kalau misalnya itu adalah penelitian, banyak kayak penelitian psikologi yang memang membutuhkan data-data lain selain apa yang dikatakan orang itu. Jadi misalnya data soal apakah dia sering ragu-ragu, sering terdiam, itu adalah data yang juga penting bagi penelitian psikologi. Jadi tetap harus ditranskrip persis seperti itu. Tapi kalau Anda membutuhkannya untuk jenis desain penelitian yang lain, itu udah kalau ada pengalaman paraphrase ini pertanyaan ini mau saya jawab dulu karena menurut saya ini yang paling mudah. Kalau yang lainnya nggak bisa menjawab nggak. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut saya mau menegaskan ya, tadi di uraian yang saya pertama ada sesuatu yang belum saya apa ya sampaikan dengan lebih tegas. Jadi begini, si Om sendiri juga bilang kan, jadi dia sepanjang buku ini selalu ngomong soal yang kenapa tadi kelisahan dan keaksaraan ini kan bukan soal dari guru gitu, dikotomi yang bilang maaf civilization bahwa yang ini lebih nice daripada yang lain, dia berkali-kali bilang kayak begitu. Tapi dia juga pada saat yang sama si Om berkali-kali mengatakan bahwa banyak hal dalam kehidupan kita saat ini, dalam pencapaian manusia sampai yang tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak internalisasi tulisan. Jadi dia pada saat yang sama juga bilang, oke kita nggak boleh memandang sebelah mata lah ada yang tulisan-tulisan ini. Tapi kita juga seharusnya semacam dia mengimplikasikan itu ya, semacam imply itu bahwa kita harus menargetkan untuk meraih literasi yang lebih tinggi. Saya memahaminya seperti itu dan itu juga akhirnya menjadi posisi saya setelah membaca buku itu. Ya saya yang awalnya menganggap bahwa orang misalnya mau suka baca mau enggak itu ya perusahaan gitu kan, itu bukan urusan saya gitu misalnya gitu. Tapi sekarang saya lebih perhatian soal apakah orang ini cukup banyak membaca atau enggak, karena sepengamatan saya dan juga setelah saya membaca ini, saya memahami bahwa banyak hal itu memang tidak mungkin dicapai tanpa kita cukup membaca. Misalnya saja kalau kita mau berpikir yang paling gampang, saya dulu suka banget baca buku detektif. Buku detektif kalau buku detektif yang berarti misalnya Sherlock Holmes atau Agatha Christie gitu kan biasanya dia mulai jadi apa namanya peristiwa-peristiwa kayak atak kan. Terus kemudian kita kayak dikasih petunjuk-petunjuk yang kayak oh ini kayaknya lampu di sini gitu. Tapi terakhir-terakhir setelah si tokoh utamanya memberitahu dia melakukan apa ya semacam sengaja membuat menyesatkan pembaca untuk berpikir bahwa yang melakukan si ini padahal ternyata akhirnya si ini gitu. Dan petunjuk untuk itu, dukungan untuk itu sudah dia bangun dari awal. Kalau nonton film yang bagus yang plot twistnya dia yang bikin kita kaget, itu kita juga akan melakukan hal itu. Itu hal-hal yang tidak mungkin dicapai kalau pikiran kita benar, kita masih sangat bisa. Karena apa? Apa ya kayak itu apa? Namanya karena kalau orang Islam, penduduk Islam itu bersifat episodis. Jadi itu yang natural kan sesuatu terjadi setelah sesuatu yang lain. Ini itu tidak bukan sesuatu yang di belakang sudah dibikin terus kemudian dia berusaha lagi dari awal atau pulang balik. Kalau mau baca novel-novel yang lebih kontemporer lagi, kita kadang-kadang kacau itu tentang waktunya, terus kadang-kadang kan nggak ada naratornya atau apa, pokoknya banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin dicapai tanpa tulisan sudah dari internalisasi. Itu makanya kita kan lihat kenapa orang Indonesia adalah secara ini pintar-pintar ya, secara potensi, tapi dia tidak bisa bikin karya misalnya film yang sebagus misalnya film yang lain atau apa, karena dia tidak punya apa ya cukup resources untuk apa ya, untuk tidak belum menaiki tangga literasi itu, literasi film ya literasi film, literasi buku ya literasi buku. Jadi kalau dia cukup banyak membaca novel-novel yang lain, mungkin dia akan bisa sampai sejauh itu. Tapi kalau enggak, dia akan tetap pada titik itu. Saya melihatnya sih seperti itu, Pak. Jadi walaupun saya mengatakan bahwa yang menjadi lintas itu bukan sesuatu yang buruk, tapi saya masih, maksud saya tetap bahwa kita harus menuju kepada keaksaraan yang lebih tinggi. Jadi mungkin agak berbeda ya dengan diskusi yang banyak. Tadi pertanyaan kalau saya tadi bertanya apa yang karakter tulisanan karakter tulisanan saya sih masih sepakat dengan yang disampaikan Tom, jadi tidak terlalu banyak ada tambahan lagi. Jadi saya apa namanya ilmuwan saya seperti itu gak banyak sih, karena itu juga yang membuat saya pengen banget kuliah psikologi lagi, karena saya merasa buku Om ini bisa memberikan banyak insight itu loh pada kajian-kajian nanti. Belum banyak yang ngomong tentang perbedaan pola pikir karena misalnya perbedaan kata dan misalnya ada ini kan hal yang menarik juga ada yang makanya karena itu saya pas sekolah lagi kan, siapa tahu saya bisa ikutan menulari orang gitu mengenai ini intinya gitu. Ah kalau gak perlu jawab pertanyaan dijawab, mereka minta solusi. Saya nggak pernah tahu ini juga. Jangan terlalu lama ya. Pasti biar kita lontong aja ada solusi. Oke, saya izinkan. Nanti balik ya kalau dari belakang. Di belakang saya atau depan lagi. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Rika. Jadi, ya kan prinsipnya begini. Ketika bayangan saya, ketika kalisanan itu bertransformasi menjadi tulisan, walaupun dengan objek yang sama, maka proses abstraksinya akan berbeda. Itu ya, Pak. Jadi ketika Quran aja secara sederhana dalam peristiwa kalisanan, maka dia dipahami secara langsung oleh Nabi dan para sahabat pada saat peristiwa kewahyuan dan penyampaian wahyu dari Nabi. Jadi ketika dia menjadi teks tertulis lalu kemudian dibawa ke waktu yang lain, maka pembaca sebagaimana sifat kalisanan pada ketika tulisan panjangnya akan mampu akan punya ruang untuk membangun abstraksi terhadap teks tersebut di luar dari konteks, karena sifat dasar dari tulisan kan kemampuan melakukan abstraksi yang tidak ada di kalisanan. Dan Quran juga akan mengalami hal itu dan itu tidak bisa dihindarkan. Tapi justru karena itu makanya kalau kemudian muncul beribu-ribu, berjuta-juta bahkan kitab tafsir. Jadi kitab tafsir itu muncul itu dominan justru pada saat dia menjadi tulisan. Jadi ketika menjadi tulisan karena abstraksinya menjadi lebih terbuka, ruang untuk melakukan abstraksi. Dan di dalam diskursus tafsir itu yang melahirkan kaidah. Jadi kan Syekh Mustaqim punya apa-apa. Tapi Al-Risalah lalu kemudian kemudian itu yang menghasilkan kaidah Al-Ibratu Bi Umumil Lafzi Au Bi Khususis Salam. sebenarnya syahidah itu muncul pada proses transformasi dari kelisanan ke tulisan terhadap Quran. Karena pada saat dia bertransformasi, teks itu, diksi itu menjadi mapan. Diksi itu menjadi mapan, dia berhenti di situ. Maka orang menghafal juga menghafal pada teks yang sama, tidak lagi tadi menghafal pada teks yang bisa yang terlalu tepat. Jadi pada saat peristiwa penanganan, hafiz Quran menghafal Quran itu teksnya tidak terlalu tepat, walaupun tetap ada ukuran sanad, gitu kan? Tetap ada ukuran sanad. Tapi ketika menjadi tulisan, teksnya menjadi tepat, diksinya menjadi mapan, maka diksi menjadi established. Pada saat yang sama, diksi itu mewakili abstraksi konseptual yang berbeda-beda di masing-masing kepala orang. Maka akhirnya proses abstraksinya menjadi meluas ketika dia berpindah menjadi tulisan. Produknya kita tafsir. Produknya kita tafsir. Dan bayangan saya semua teks juga begitu ya, Mbak ya. Semua teks ketika bergeser dari tulisan kepada tulisan, maka proses abstraksinya juga akan berbeda. Jadi ketika pelaku tuturan, penutur dan audiens tidak berada di tempat yang sama, dia berubah menjadi tulisan, maka pembaca kemudian itu punya hak untuk membangun abstraksinya terhadap teks itu. Sebagaimana sifat dasar dari sebuah kata, sifat dasar kata, sifat dasar tulisan, kali. Yang selalu saya untuk pernyataan dengan kali. Kali itu bahasa halusnya kita pulau malam. Kali itu. Monggo tadi, satu, dua, tiga. Oke, silakan. Ada empat, monggo mas. Singkat-singkat aja, soal-soal satu aja ya. Karena balikan juga harus ada cara. Bapak yang mau ditanya dong. Bapak tanggung jawab tanya orang dia. Oke, monggo silakan. Sama ini yang disampaikan apa sih jadi isinya? Nah, biar terdengar sama para penonton. Iya, jadi ini bang. Kemarin saya tuh membaca Quran. Jadi ceritanya ada sebuah ayat. Wama tilka biyaminika ya Musa, itu kan ceritanya dialog antara Allah sama Nabi Musa. Saya cari di Ibnu Nukul punya Suyuti, kira-kira bagaimana konteks itu terjadi ketika ada teks seperti itu. Ternyata di Ibnu Nukul itu tidak ada sebab turunnya itu bagaimana. Lantas timbul satu pertanyaan, ketika teks Al-Quran yang tidak ada sabab nuzul, itu bagaimana kita menekankan, kira-kira ceritanya bagaimana turunnya itu, apakah tiba-tiba Allah tanya, enggak mungkin, saya kira pasti ada latar belakang. Itu cara menekankan ketika kita mendapati teks yang seperti itu, lalu kita ingin melihat kelisanan pada masanya bagaimana, itu langkah metodologisnya bagaimana. Nah, ada beberapa itu mungkin ya dilihat itu Makiyah atau Madaniyah. Tetapi kan ini teks tidak di Makiyah atau Madaniyah tapi jauh lebih lama gitu. Terima kasih. Ayo, satu, dua, tiga. Jadi, satu, tiga, empat. Jadi, sama mas ya. Sebagai pengetahuan awal bagi budaya atau tradisi di masyarakat itu terbentuk? Nah itu pertanyaannya itu. Kemudian juga misalkan di pondok-pondok pesantren itu kan ada Pak Kyai ketika memberikan ilmu pada santrinya. Nah itu bagaimana sebenarnya kuatnya kelisanan itu, kelisanan seorang Kyai itu untuk menjadikan sebagai proses pencapaian akhir santri itu, oh tahu seperti itu. Dua hari, udah satu-satu aja ya. Sudah better. Terima kasih. Mas. Mohon maaf karena saya mencatat 10 pertanyaan. Woi, udah satu aja, pilih salah satu, Mas. Yang menurut Anda paling menarik itu kamu dengan diskusi seperti ini dari ya. Mumpung gitu ya. Yang sisanya pertama di WA. Apanya WA? Kepada Mbak Rika sebagai penerjemah. Saya kenal. Sorry, Mas, siapa? Saya Subhan dari Subhan. Saya belajar ilmu perpustakaan dan okay. Tentang terjemahan judul, jadi saya tahu kajian ini pertama kali karena baca di gitu. Dia menggunakan istilah keberaksaraan, sedangkan kalau buku ini keaksaraan gitu. Ya mungkin ini nggak penting, tapi menurut saya problematisasinya adalah kalau menurut saya gitu, karena kelisanan itu kan sesuatu yang alamiah gitu ya. kita miliki. Gitu. Tapi kalau keberaksaraan itu kan teknologi, aksara teknologi, sehingga itu adalah yang dimiliki gitu ya. Kemudian kita keberaksaraan itu sesuatu yang dimiliki. Itro. Jadi ya kalau misalnya itu keaksaraan, kita bicara tentang keaksaraan, tentang aksara itu sendiri. Ya ini nggak penting, tapi kalau mau kita anggapi silakan, nggak masalah. Kemudian saya tertarik rencana penelitian Mbak Rika tentang isu minoritas tadi, karena saya ingin kaitkan dengan penelitian BPIN UIN Jakarta tentang sikap guru kemarin dalam isu minoritas juga, isu sensitif. Begini Mbak, saya ingin kaitkan juga dengan semacam, saya nggak tahu, ini belum disepakati sebenarnya. Konon karena kita itu mudah termakan hoax, karena literasi kita rendah. Mungkin itu sudah cukup banyak beredar di lini masa kita gitu ya. Tapi benar nggak sih gitu ya, kira-kira? Ini mungkin bukan hanya untuk barikan, tapi untuk buah juga ya. Jadi gini Mbak, salah satu komentar dari yang membahas hasil penelitian PPM kemarin, saya lupa ibu siapa itu, yang di video Jakarta Likus itu, yang saya baru tahu kalau orang Katolik itu ramah-ramah gitu. Itu judul videonya. Jadi gini, menurut ibu tersebut, pengetahuan kemajemukan itu bukan sekedar terbatas pada pengetahuan, karena yang dimaknai oleh ibu itu pengetahuan itu pada tataran kognitif, tidak sampai ke tindakan. Nah, saya ingin kaitkan dengan kelisanan dan keberaksaraan, karena kecenderungan keberaksaraannya cenderung kognitif pada tataran pengetahuan. Tapi ketika kelisanan yang cenderung kontekstual dan cenderung bertindak, nah ya, kalau di menurut Ong gitu, ya kelisanan itu sesuatu yang bahkan gestur dan lain-lain gitu. Itu jangan-jangan kelisanan yang beresiko terhadap isu minoritas itu juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi tindakan, untuk lebih tidak sekedar kognitif tapi tindakan juga. Jangan-jangan. Kemudian singkat, pilih salah satu saja lagi. Apa itu dulu aja, Mas? Nanti sisanya saya juga kebetulan enggak punya catatan, jadi mungkin akan lupa kalau iya, kepanjangan. Saya catat supaya tidak lupa gitu. Satu aja lagi biar waktu kita cukup. Okay. Menurut Tiu dan Swini kalau enggak salah, kelisanan itu berefek pada plagiasi. Saya enggak, itu benar atau tidak? Copious. Ini mungkin perlu copious, kita ya, perlu kita diskusikan juga. Jangan-jangan betul nggak sih kecenderungan itu juga plagiasi itu disebabkan karena tulisan yang masuk fatal. Saya ingin mempermasalahkan bukan plagiasi, mungkin copious atau apa ya, kecenderungan oh, menyebutnya copious, ya redundant dan copious. Ya karena copious ke diri sendiri atau copious ke orang lain itu ya, tulisannya cenderung bisa, cenderung mengulang. ulang. Iya. Kemudian ini istilah dari Ong sendiri, tahun Ong menulis ini dia menyebut ada tulisanan primer, ada sekunder. Saya bertanya-tanya gitu, karena ini kan dia bicara tentang teknologisasi, ya. Ya. Nah, kalau teknologi ini berkembang, apakah nanti kita akan bicara primer, sekunder, tersier dan kuartier nanti jangan-jangan gitu kan ke depan? Iya kan? Karena ya bagaimana dengan teknologi sekarang sudah ya, mungkin nanti akan yang tidak kita bisa bayangkan itu akan menjadi kategori baru kan? Gitu. Udah. Baik ya. Cukup. Satu lagi boleh? Jangan, nggak boleh deh. Baik, adakah perbedaan kognitif ini penting mbak? Oh. Ini penting. Jadi saya pernah diskusi dengan teman yang meneliti tentang tuna netra. Ya. Gini, ada nggak sih perbedaan kognitif antara membaca tanda kutip gitu ya, membaca antara yang teks yang melihat dengan mendengar? Karena sekarang orang sudah pakai podcast, sudah pakai apa itu gimana? Ada nggak pengaruhnya? Baik, itu okay, saja. Oke, baik. Makasih. Makasih. Mbak Rika mau jawab dulu apa dua yang terakhir? Jawab dulu aja, Pak. Jawab dulu deh, biar tidak lupa. Nanti dua yang terakhir ya. Mudah-mudahan terbaca gitu ya. Oke, okay, monggo. Ininya yang penting. Saya mencoba menjawab ya. Jadi saya nggak tahu beneran akan menjawab pertanyaannya apa enggak, tapi saya coba. Tadi yang pertama tentang apa tadi? Tentang masnya yang ini ya. Ya, tentang apa? Transformasi kebudayaannya ya, kebudayaan ya. Tulisannya. Baru udah sama kebudayaan. Dan bagaimana apa? Ya, Pak Iya. Ya. Kalau itu jelas sih kalau menurut saya bahwa memang ketika ada perubahan dari tulisanan menjadi keaksaraan atau keberaksaraan, saya nggak tahu sebenarnya mana yang lebih tepat. Itu tentu juga seiring dengan itu akan ada perubahan-perubahan, kan yang tadi saya berkali-kali bilang itu ada perubahan pola pikir, tapi sebenarnya pola pikir itu kemudian juga akan mengubah cara kita bertindak dan bagaimana relasinya dengan orang-orang lain, dan akhirnya kemudian mengubah kebudayaan. Kalau proses apa saja yang membuat kebudayaan berubah atau apa, itu di luar kemampuan saya untuk menjawab, di luar kapasitas saya untuk menjawab, karena juga selain saya juga belajar itu juga. Walaupun menarik sih, saya sempat dulu pengen masuk antropologi atau apa. tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Sama dengan kalau kita belajar tentang psikologi, tentang manusia ya, itu nggak pernah ada kata yang bisa secara pasti menyampaikan tentang sesuatu, tentang manusia itu, karena begitu banyak faktor yang mempengaruhi, faktor di dalam diri kita, faktor di luar diri kita, dan di dalam diri kita aja misalnya otak aja sudah banyak banget yang mempengaruhi, makanan atau apa gitu. Itu jadi saya nggak akan bisa menyebutkan apakah satu faktor lebih berpengaruh daripada yang lain, dan apa yang berubah ketika misalnya ada perubahan dari transformasi dari yang aksara kemudian ke yang tulis itu. Boleh diulang nggak persisnya tadi yang mau diketahui yang mananya? Berapa kuat proses di sana itu dalam bentuk budaya? Dalam bentuk budaya, ini sekarang kembali lagi ke psikologi dan sekarang agak perkembangan. Kalau kita bicara tentang budaya, kita akan bicara tentang bagaimana transfer budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya bagaimana kita meneruskan nilai-nilai kita pada anak kita misalnya kan. Nah, kalau kita bicara kayak gitu, maka memang kita bicara tentang sesuatu yang sangat lisan bentuknya, hal-hal yang di bawah sadar kalau kita mau ngomong. Karena misalnya teori-teori psikologi mengenai bagaimana mendidik anak atau bagaimana kita menyampaikan nilai itu sebagian besar misalnya berputar di teori social learning. Misalnya social learning itu jelas sangat lisan, kita nggak nulis, nah ini nilai-nilaiku nanti kamu ngikut ini ya, nggak seperti itu. Tapi dari hari ke hari kita berinteraksi dengan mereka, kita memberi contoh pada mereka bagaimana kita menilai sesuatu, bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu. Dari situlah mereka mengambil kesimpulan sendiri sebenarnya seperti apa sih nilai-nilai yang ingin disampaikan pada guru itu. Makanya kalau dalam teori pengasuhan selalu kita akan dapat saran seperti ini. Anak itu tidak mendengar kata-katamu tapi melihat perbuatanmu. Karena memang mempelajari yang namanya nilai-nilai, mempelajari bahkan mempelajari kayak agama dalam hal misalnya akhlaknya itu akan sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat pelisanan kontekstual. Itu sebabnya kayak pesantren itu bagi saya masih sangat relevan dalam misalnya transfer ilmu agama, karena kalau dalam pesantren itu kan yang diajarkan itu bukan hanya teks-teksnya aja, tapi cara hidupnya. Bagaimana Anda misalnya memodel seseorang kiai misalnya dianggap sebagai model bagaimana berislam dengan baik, dan itu yang kemudian secara nggak sadar akan Anda tiru gitu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Itu makanya sangat berbeda model-model seperti ini dengan model-model yang lebih baru ya, yang kita nggak kenal orangnya, nggak pernah ketemu dalam kehidupan nyata, tapi kita misalnya nonton YouTube-nya atau apa, itu menurut saya memang jadi berbeda. Dan kayak dan yang menariknya sebenarnya fenomena dakwah yang belakangan ini yang lebih banyak lewat sosmed atau YouTube itu juga sebenarnya jangan-jangan itu model kelisanan yang berbeda gitu, kelisanan yang sudah lebih modern ya, tapi kok hal yang berbeda itu. Jadi kiai juga penting dalam hal itu gitu. Mereka mungkin kan mereka kan asumsinya sudah memiliki segala pengetahuan tentang bagaimana beragama dengan benar, dan kita nggak hanya belajar mengenai tentang agama, tentang Islam itu melalui kata-kata mereka, melalui misalnya ketika mereka beneran lagi ngasih ngaji gitu, ngaji kitab atau apa, tapi dari bagaimana mereka menjalani hidup itu, dari bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Hal-hal ini pada sebagian besar akan masuk ke yang saya bilang tadi, sistem 1, Pak. Dan sistem 1 itu enggak selamanya buruk, karena itu memang akan sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita bicara soal psike manusia, sebagian besar psike kita itu tidak kita sadari. Jadi kayak yang seperti dibilang Freud, ada gunung es, kalau kesadaran itu cuma puncaknya aja, the tip of the iceberg itu, jadi cuma sedikit banget. Sementara yang lainnya itu lebih nggak kita sadari. Dan kalau kita secara sadar memasukkan hal-hal yang baik ke dalam ketidaksadaran itu, maka saya sih percaya insya Allah itu akan jadi sesuatu yang baik, dan sebaliknya gitu. Makanya itulah maksudnya transformasi dan pentingnya pengaruh lisan itu ya pada hal semacam itu, menyampaikan hal-hal yang bersifat nilai yang non kognitif itu biasanya memang masuknya akhirnya ke lisanan, ke budaya segala macam itu. Terus yang masnya tadi yang satunya tentang beda keaksaraan dan beraksara, saya nggak tahu sih ya, mungkin benar akan lebih tepat kalau kita menggunakan keberaksaraan ketimbang keaksaraan. Saya dulu juga bingung sih mau terjemahin apa ini. Jadi yang terpikir malah awalnya mau akulturasi aja gitu, judulnya nggak usah diterjemahin. Tapi terus ternyata pihak penerbit nggak masalah gitu dengan judul itu, ya udah. Jadi nggak ada, saya nggak terlalu berpikir secara filosofis kalau yang dikasih ber apakah akan berbeda dengan kalau dia dikasih ber gitu kan. Jadi itu sih kalau jawaban simpelnya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Banyak banget tadi, nggak tahu yang mana yang dia pilih nih. Jadi butuh kelisaran sepertinya. Maksudnya ada nggak beda membaca dengan cara membaca? Oh, kalau yang itu ya, kalau secara ini jelas ada sih mas perbedaan, cuman apakah perbedaan itu akan mempengaruhi kemudian bagaimana dia mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi pola pikirnya, itu saya nggak tahu. Karena menurut sejauh pengetahuan saya tidak banyak penelitian mengenai perbedaan itu, jadi saya juga belum bisa ngomong secara pasti apakah memang akan ada perbedaan yang signifikan tentang itu. Terus kayaknya sebelum itu ada pertanyaan yang menarik lagi yang apa sih, tentang apa ya tadi, oh hoax segala macam itu ya kalau nggak salah, minoritas itu ya, pengaruhnya apakah itu ada hubungannya dengan literasi. Kalau menurut saya sih ada dalam arti, karena gini, kalau misalnya kita yang kita lihat ya, yang saya lihat di sosial media itu cara orang memutuskan apakah suatu informasi ini bisa dipercaya atau enggak, cara yang digunakan itu sangat-sangat bias kelisana. Karena yang digunakan adalah misalnya, apakah orang yang pertama kali memposting ini orang yang jujur misalnya. Ini cara berpikir lisan, karena ada mengandalkan keputusan mengenai akurasi informasi berdasarkan orang yang menyampaikan itu. Padahal kalau dalam kebudayaan yang lebih tekstual, Anda harusnya tahu bahwa kita menimbang akurasi bukan hanya dari masalah siapa yang menyampaikan ini, apakah orang yang menyampaikan itu dipercaya atau enggak, tapi mengenai isi konten dari teks itu sendiri kan. Nah, itu yang menurut saya, makanya saya bilang ada kemungkinan besar itu memang berpengaruh. Jadi kita masih menggunakan cara-cara lisan untuk menentukan apakah informasi ini layak disebarkan atau enggak gitu kan. Soalnya saya pernah sih secara personal gitu semacam menegur teman saya, ini hoax belum gitu. Dan yang dia jawabannya adalah enggak kok, si orang yang menyampaikan pada aku ini orang yang jujur dan baik. Dan saya jadi garuk-garuk, ya gimana ya. Maksudnya kakek salah saya mengatakan dia itu pembohong, padahal kan berbeda. Ini berbeda apa namanya konteksnya dengan kalau kita bukan menyerang personal, tapi informasi yang Anda sampaikan. Nah, itu adalah cara berpikir yang ternyata cukup membutuhkan kematangan tekstual gitu loh. Begitu sih. Ada lagi mungkin yang plagiasi dan kalau plagiasi saya belum tahu. Yes, kayaknya sih saya dari bacaan saya enggak ada ya. Enggak ada, dan copy dia menyebut dengan copious. Jadi memang salah satu karakter kelisanan itu kan mengulang-ulang. Klise itu. Redundant. Jadi dia redundant yuk kok ulang terus, dan yang diulangi di sini kan disebut, yang diulangi bisa punya siapa saja gitu kan, termasuk punya orang lain. Tetapi tadi ketika dia mengulangi kan di kelisanan kan tidak ada istilah footnote. Dia nggak kasih footnote gitu kan. Tapi dan itu menarik sebenarnya kalau dalam tradisi tulis kita, tradisi kitab-kitab kita itu juga kan banyak Mbak Rika selesai dulu. Sudah selesai Oke, baik. Masih ada dua tadi sebenarnya, saya mau kasih kesempatan. Tapi saya harus bergerak ke kata Mbak Uma, karena Mbak Rika juga belum makan siang. Jadi belum makan siang. Karena saya harus ujian jam 11.30. Tadi punya siapa? Pandi ya? Siapa? Altaf. Altaf punya Altaf tadi ya, yang kasus yang mematilkan dia ini kayak Musa Falahi Asai. Jadi ini prinsipnya, kalau itu dipahami sebagai peristiwa kelisanan, kelisanannya bukan kelisanan pada Musa dan Tuhan. Analisis kelisanannya adalah kelisanan Nabi dan audiens ketika Nabi menyampaikan ayat itu. Kasusnya itu sama dengan misalnya watlu alaihim naba bani adam bil haqqi in qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu kemudian Habil bilangkan lain basata ilayya yadaka litaqtulani, Habil bilang lain basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basita yadaya litaqti aqtulan ini aqabullahu rabbil alamin gitu kan. Itu kan dialog antara Qabil dan Habil gitu kan. Maka dan itu peristiwa, kita tidak melihat peristiwa kelisanan itu. Yang dilihat adalah peristiwa kelisanan pada saat Nabi menyampaikan ayat ini. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini kan konteks tuturannya jelas itu. Konteks tuturan itu ketika orang-orang Yahudi datang meragukan Nabi sebagai Nabi, lu enggak punya pengetahuan apa-apa, lu enggak pernah ngaji sama Rabi, lu enggak pernah baca Taurat. Gimana lu juga enggak punya darah yang menyambung sama Daud, lalu ngaku-ngaku nabi, siapa lu gitu kan. Lalu jalan keluarnya Tuhan suruh Nabi ceritain waktu alaihi naba bani adam bil haqqi al-qarabu, suruh ya udah Muhammad ceritain cerita ini, cerita tentang obrolannya Qabil dan Habil sampai lalu kemudian Habil lalu kemudian tahu bagaimana cara menguburkan Qabil. Dan cerita itu sangat generalis, sangat mujmal. Lafaz itu berbeda sekali kalau kita baca kitab Genesis. Di dalam kitab Genesis sangat detail. Tapi dalam Quran cerita itu sangat umum. Nama Qabil Habil enggak muncul, nama jenis kurbannya enggak muncul, gitu kan? Lalu kemudian nama tanda kurban diterima atau tidak juga enggak muncul di situ kan? Padahal itu penting, itu kurban diterima atau pada masa itu kan diceritakan di tempat lain kan? Kurban diterima tandanya apa? Kurbannya kambingnya disambar petir gitu kan? Jadi besok kita kalau Idul Adha tungguin tanda kurban diterima atau tidak, tungguin disambar petir apa enggak gitu kan? Kalau disambar petir berarti kurbannya diterima gitu kan? Bener kan? Lucu kan tadi gitu kan, tapi kan ketawanya malas-malasan gitu kan. Ini udah kebanyakan ketawa dari pagi rupanya gitu. Baru gini kira baru ketawa gitu kan. Emang lucu, kadang-kadang orang kalau mau lucu tuh tega-tega aja bilang gini, mohon lucu tidak lucu ditertawakan seadanya gitu. Itu caranya. Ya, tetapi itu prinsipnya. Jadi kelisanannya tidak dilihat dari itu. Jadi peristiwa tuturannya itu bukan isi ceritanya. peristiwa tuturannya itu adalah peristiwa tuturan ketika Nabi menyampaikan. Dan seingat saya memang itu polemik yang mereka itu polemik tentang homerik, tentang apakah homerik ini kelisan atau tulisan gitu kan. Sebagian menyimpulkan dia lalu kemudian sebagai tulisan cerita Iliad dan Odyssey itu karena itu bercerita tentang folklore di masa Yunani kuno yang dituliskan. Ya polemik itu juga muncul pada kasus homerik. Nah, pada kasus Quran kalau mau berpolemik lalu kemudian pada kasus Quran kelisanannya itu bukan pada konten. Jadi akan berbeda pada kasus homerik kalau begitu. Kelisanannya itu bukan pada kontennya, kelisanannya itu pada peristiwa Nabi menyampaikan secara lisan ayat isinya. Jadi di situ. Jadi bukan cerita Musanya, bukan cerita kan banyak cerita tuturan situ kan Ibrahim ngobrol sama Namrud, Kabil ngobrol sama Habil, siapa lagi ngobrol itu? Musa sama Tuhan, lalu kemudian Maryam sama Zakaria gitu kan. Itu semua cerita tentang obrolan lisan sepertinya, tetapi peristiwa kelisanannya bukan di situ. Peristiwa kelisanannya ada pada peristiwa pewahyuan. Penyampaian wahyu dari Nabi kepada sahabat. Kali. Apa? Last statement. Ada yang mau bikin last statement? Silakan, siapa mau? 1 menit, 2 menit. Barika, monggo. Final statement. Mari menjaga lisan. Itu drama. Karena kita tidak bisa mengembalikan yang sudah terucap ya, Ci. Sebenarnya sama sih Pak. Kalau kita udah nulis dan di share itu juga udah nggak bisa ditarik balik. Iya sama. Apa ya? Oh ya, ini aja deh. Satu lagi, karena posisi saya lagi-lagi mengajak orang lebih banyak membaca sih. Jadi saya lagi-lagi mau cerita tentang ini. Yang saya sadari dari setelah membaca Om gitu adalah misalnya gini, kalau kenapa tadi ada soal historik, prehistorik segala macam dan kenapa sangat bias bahwa semua yang historik itu adalah yang written gitu kan, yang tertulis gitu, yang nggak tertulis nggak dianggap lah semacam itu. Sebenarnya masalahnya itu ya lebih karena ketika kita membutuhkan akurasi tingkat tinggi yang bisa diandalkan memang yang written ini, yang tertulis ini. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi ya, sejarah lisan, silsilah segala macam itu bisa berubah-ubah tergantung siapa yang lagi berkuasa misalnya atau siapa yang punya kepentingan tertentu. Kita nggak pernah bisa memastikan ketika sebuah sejarah lisan walaupun yang sudah ditulis, kayak misalnya seratan ini itu kan kayaknya kalau nggak salah berasal dari sejarah lisan yang kemudian dituliskan, tapi kita nggak pernah bisa benar-benar tahu apakah tingkat kepercayaan kita kepada akurasinya tidak akan setinggi pada sebuah teks yang memang aslinya ditulis dari budaya yang lebih yang lebih literate gitu. Itu karena itu tadi membutuhkan akurasi yang tinggi. Kenapa akurasi yang tinggi penting dalam banyak hal dalam hidup kita? Akurasi tinggi ini nggak terlalu penting asal di atas 50% kemungkinan benar sih sebenarnya lakukan saja. Tapi ketika kita bicara tentang misalnya perkembangan ilmu pengetahuan, tentang pengambilan kebijakan politik misalnya kebijakan negara atau kebijakan internasional, kita kan harus ngomong tentang harus menggunakan tingkat akurasi yang lebih tinggi ini ya kan. Itu sebabnya saya rasa penting sekali kita melatih diri untuk walaupun kita masih akan sangat mengandalkan kelisanan dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi penting sekali untuk melatih keaksaraan kita, internalisasi kita terhadap dunia yang sudah semakin literate ini, agar kita bisa pada persoalan-persoalan yang genting itu, pada persoalan-persoalan yang cost-nya sangat besar kalau kita salah ngambil keputusan, itu kita bisa mengambil keputusan yang secara lebih akurat. Misalnya tentang minoritas itu, kalau Anda nggak tahu bagaimana kondisi minoritas sebenarnya di Indonesia, Anda nggak tahu bahwa sebenarnya demokrasi itu akan lebih baik juga bahkan untuk mayoritas misalnya, Anda akan sulit mengambil keputusan-keputusan yang pada akhirnya sebenarnya bermanfaat juga buat Anda sendiri dan buat lebih banyak orang. Jadi saya pikir sih itu, saya mengajak kita sih lebih untuk semakin meningkatkan ke literasi kita itu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Apa? Mungkin modernis menurut saya karena dia sangat struktural. Polanya masih. Ya, makasih Mbak Rika, makasih teman-teman semua dan Sorry, ada Duha, ada Arif, kita tidak punya waktu banyak, mau ngobrol di lain kesempatan. Dan silakan boleh ngobrol sesudah ini. Dan selamat, kita tunggu nanti untuk ngaji-ngaji selanjutnya. Kita teruskan ngaji ini dan kapan-kapan Mbak Rika juga kita ajak lagi ngobrol-ngobrol. Makasih atas atas atensi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Prinsip kita sederhana, bahwa kita mau melihat perspektif yang sebanyak mungkin, memperkaya sebanyak mungkin perspektif untuk melihat bidang kajian kita, agar kita tidak jadi katak dalam tempurung gitu. Dan tadi pesan sederhana begitu, kata Pak Ustadz, jaga lisan. Tapi tulisan juga dijagain gitu kan, salah-salah nulis tuh masuk penjara. Enggak, makasih. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih balikan. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Sampai ketemu di kesempatan ngaji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum lupa, besok ngaji gak? Besok ngaji, oke, okay, besok ngaji hadis ya. Besok ngaji hadis sama Ustaz Abdul Jalil gitu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, monggo Mbak Uma menyerahkan sesuatu buat Mbak Rika. Okay. Mbak Rika dibuka. Jangan, diriku kan sudah di sini. Diriku sudah di situ. Apa ya? Nanti kan Pak, Bapak mau dibuat. Boleh, kapan-kapan dibikinin. Nanti kalau ketangan ya Bapak. Kapan-kapan dibikinin enak. Oke. Terima kasih.